tahunan ini baru mekar ini ya. Cici. Dua Virgin nyanyi sebentar tenang. Lagi. Tenang ya. Aja ya. Yulia. Yulia. Rahma. Rahman. Man, man, man, man. Yulia, Rahma. Pakai eko, eko, eko. Yo, Mas. RGS. Kita nyanyi bareng lagi ya. Special buat semuanya juga. Aduh. Cium jawa aja ya.